insyaallah taala kita akan mempelajari salah satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau banyak menyusun pembahasan-pembahasan dalam masalah akidah, terkhusus dalam masalah ar-rububiyah wal-uluhiyah. Al-usulul thalathah, al-qawa'idul arba', al-usulul sittah, dan yang lain-lainnya. Kitabut tauhid, yang semua itu menjurus bagi seorang yang membacanya akan dibimbing untuk mengetahui ar-rububiyah wal-uluhiyah lillahi azza wa jalla. Meskipun di sana juga ada karangan-karang Abu Na'am, ada karya-karya yang lain dalam bab sirah, seperti sittatu mawadhi' minas sirah, di mana di situ diterangkan peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah Islam yang mungkin insyaallah taala apabila ada waktu kita akan pelajari bersama. Dan yang akan kita pelajari insyaallah taala karya-karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah adalah kitab atau risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Apa saja itu pembatal-pembatal keislaman? Di mana seorang muslim itu penting untuk mengetahuinya. Sebab terkadang, ya, terkadang bagi mereka orang-orang yang alergi dalam prinsip tahzir itu menyanggah. Untuk apa kita membahas masalah tahdzir? Kita membahas an-nahyi 'anil munkar yang dilakukan oleh sebagian ashkhas. Untuk apa? Toh juga dia akidahnya baik. Toh dia juga akidahnya apa? Bagus. Kok diterangkan masalah prinsip tahdzir? Maka kita jawab. Di sana banyak perkara-perkara yang membatalkan Islam. Meskipun seorang itu berakidahkan, akidahkan yang baik. Toh juga dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu mengira Islam itu akan batal semata-mata dengan perbuatan syirik? Apakah kamu mengira demikian? Kalau jawabannya iya, belajar dulu. Kita belajar sama-sama. Kita orang-orang yang belum tahu ilmu. Kita belum panjang dalam memahami ilmu. Tapi mari kita belajar bersama. Hal-hal apa sajakah yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Apa saja itu? Apakah cuma sebatas syirik saja? Atau ada hal-hal yang lain yang bisa membuat seorang itu kufur tanpa dia membuat kesyirikan? Karena ini fenomena yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Fenomena yang terjadi bukan hanya orang-orang yang tidak mengetahui belajar ilmu agama, bahkan sedang belajar, bukan belajar di dalam negeri, di luar negeri, di satu universitas yang katanya Universitas Islam. Ya, kita jangan sibuk perkara tahdir, memperingatkan manusia dari bahayanya demikian dan demikian. Jangan. Sebab masih banyak hal-hal yang penting untuk kita bahas. Naam. Betul. Kita katakan benar. Ya akhi, untuk apa kita menerangkan si fulan, si alan? Toh juga akidahnya baik. Toh juga dia tidak berbuat syirik. Toh, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui, mungkin akan termakan syubhat. Seolah-olah, ya, seakan-akan pembatal keislaman itu hanya satu. Ala wa huwa syirku billahi azza wa jalla wahda. Saja. Tidak ada selainnya. Nah, maka dari itu, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar bersama membaca salah satu risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, kadang memang kita risih mendengarkan, ya akhi, tahdir itu kan bukan hanya mas enam. Gak perlu diterapkan pada masalah muamalah. Gak perlu, gak apa-apa itu. Yang penting selama akidahnya itu baik. Selama keyakinannya itu benar. Jadi bermuamalahnya, muamalahnya gak genah. Itu gak masalah. Yaitu sebagaimana manusia. Layaknya manusia. Yukhti'u wa yusibu. Yang bisa saja salah dan bisa saja benar. Saya ingin sebetulnya menerangkan hal ini. Bahwa di sana bukan hanya ya akidah saja. Meskipun dia secara akidah mungkin thayyib benar. Tapi bisa gugur akidah yang benar tersebut. Disebabkan karena pelakunya. Karena muamalahnya. Karena perilakunya. Sehingga di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan pembatal-pembatal keislaman yang 10. Nawaqidul Islam 10. Wa hadza 'ala al-ghalib, dan ini kebanyakannya. Wa illa hunaka fa katsir. Dan di sana masih banyak lagi tentang pembatal-pembatal keislaman. Bahkan ada yang menyebutkan ada sekitar 400 pembatal-pembatal keislaman. Tetapi Syekh menyebutkan 10 di sini bukan berarti pembatasan. 10 di sini yang disepakati oleh para ulama. Serta yang manusia itu sering terjatuh di dalamnya. Perkara mengkafirkan, perkara tidak mengkafirkan, itu ada patokan-patokannya. Di mana ketika seorang itu dikafirkan, diketahui dengan pasti bahwa seorang itu melakukan perbuatan kufur dengan jelas. Telah ditegakkan padanya hujjah. Ia melakukannya secara sengaja. Serta dia melakukan kekufuran karena pilihannya. Ini seorang baru dikatakan sebagai seorang yang kufur. Jelas ada syarat-syaratnya. Adapun sebaliknya, seorang tidak boleh dikatakan atau tidak dikafirkan karena kebodohannya. Meskipun dia terkadang mencela apa-apa yang terdapat dalam syariat Islam mungkin. Karena dia baru saja masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga butuh bimbingan. Memang betul-betul belum tahu, belum memahami. Yang berikutnya, karena keliru, salah. Tanpa sengaja. Baik secara ucapan ataupun perbuatan. Yang berikutnya, karena dia itu dipaksa. Dipaksa dengan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang mengancam. Nah, dan yang memaksanya memiliki kemampuan untuk merealisasikan paksaannya tersebut. Jika kamu begini-begini, akan saya begini kan. Orang yang dipaksa itu lemah. Tidak memiliki kekuatan. Serta ancaman itu betul-betul akan terjadi ketika dia tidak mengamalkan apa yang diancamkan kepadanya. Dan yang berikutnya adalah karena takwil. Ini beberapa hal di mana seorang tidak bisa dikafirkan. Kemudian kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bacaan basmalah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, di mana ketika seorang hendak melakukan sesuatu diperintahkan untuk membaca basmalah dalam rangka tabarrukan biha, mencari barokah dengan bacaan basmalah. Wal isti'anatu billah, serta memohon pertolongan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan juga bahwasanya memulai dengan bacaan basmalah, wabil akhas dalam al-kitabah, ini merupakan sunanul anbiya, sunnahnya para nabi sejak zaman dahulu. Tatkala Nabiullah Sulaiman alaihi salam menuliskan sebuah surat kepada seorang ratu, beliau memulainya dengan bacaan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Serta hal-hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang faedah mengapa al-muallif menulis atau memulai karyanya dengan bacaan basmalah. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhabi rahimahullah. Beliau seorang Syekhul Islam. Apabila disebutkan kalimat Syekhul Islam dalam hal aqidah, maka yang dimaksud adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Kita membaca kitab-kitab aqidah, qala Syekhul Islam misalnya. Maka yang dimaksud beliau Muhammad ibn Abdul Wahhab. Apabila kita membaca dalam kitab-kitab ammah, dalam kitab-kitab umum, kalimat Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam dalam bab fiqih atau selainnya, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan apabila disebut kalimat Syekhul Islam dalam bidang hadis, misalnya kita membaca kitab-kitab hadis atau syuruhat hadis atau dalam bidang mustalahatul hadis. Maka yang dimaksud Syekhul Islam di situ siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sahib Bulughil Maram wa Fathil Bari. I'lam anna nawaqid al-islami 'asharatu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Dan insyaallah taala kita akan mengacu kepada syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini kita banyak didapati. Naam. Banyak didapati di mana-mana. Insyaallah. Mudah. Artinya mudah didapatkan. Syarah atau syuruhat Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan dalam Aqidah. Kalau judulnya biasanya Al-Majmu'atul Rasail. Di situ ada beberapa pembahasan. Satu di antaranya adalah Nawaqidul Islam. Ketahuilah, i'lam, ketahuilah, yakni ta'allam, wafham. Pelajarilah, serta pahamilah. Di mana kalimat ini didatangkan agar seorang yang membacanya itu memiliki perhatian. Karena apa yang akan beliau sampaikan, al-muallif sampaikan, adalah perkara yang penting. Sehingga pahamilah, pelajarilah dengan ilmu, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, dengan idrakan jaziman, ala ma huwa alaih. Jelas, dan itulah yang namanya ilmu. Pelajarilah. Anna nawaqid al-islami 10 nawaqid. Bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. An-nawaqid, an-nawaqid. Nawaqid itu jamak dari kata naqidun. Jamak apa namanya? Jam'u at-taksir, ya kan? Jam'u at-taksir. Anna nawaqid, jamak daripada naqid, yang disebutkan secara bahasa yang namanya naqid, nun, qaf, dan dhaf, itu artinya ifsadu syai ba'da salamatihi, merusak sesuatu setelah baiknya, setelah selamatnya, ini dirusak, namanya naqid. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan naqid adalah al-inhiraf an syari'illah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu berpaling dari syariat Allah azza wa jalla. Nah, disebutkan makna secara bahasa, merusak sesuatu setelah baiknya, berarti sebelumnya dia telah baik, telah bagus. Tapi dia melakukan salah satu daripada naqid, pembatal, perusak sesuatu tersebut. Makna secara istilah disebut berarti dia menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ini makna nawaqid. Nah, nawaqid ini ada 10 kata Syekh. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa 10 ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Yang mana banyak manusia itu terjatuh di dalamnya. 10 ini. Wa illa fahunaka katsirun. Sekitar ada 400 pembatal-pembatal keislaman. Berarti di sana ada hal-hal yang menjadi khilafiyah. Ada hal-hal yang menjadi perselisihan para ulama. Apakah ini tergolong ketika seorang melakukannya itu akan batal keislamannya atau tidak? Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Wahyul Mubtilat. Yang namanya nawaqid adalah al-mubtilat, yaitu pembatal-pembatal. Seperti pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu berarti pembatal-pembatal wudu. Tusamma bin nawaqid. Itu namanya atau disebut sebagai an-nawaqid. Yang apabila seorang itu melakukan salah satu darinya, maka amalan tersebut itu akan rusak. Wudu itu akan batal. Kalau dalam Islam berarti Islam itu akan batal. Wa tusamma kadzalika bi asbabir riddah au anwa'ir riddah. Juga disebutkan, disebut juga dengan sebab-sebab kemurtadan. Atau jenis-jenis kemurtadan. Ini. Jadi nama lain daripada nawaqidul Islam adalah asbabur riddah. Sebab-sebab yang akan membuat seorang itu murtad. Keluar dari Islam. Padahal dia telah masuk ke dalam Islam. Tapi karena dia telah melakukan salah satu dari jenis-jenis pembatal-pembatal keislamannya, sehingga batal Islam dia. Wa ma'rifatu muhimmun jiddan lil muslim. Dan mengenal pembatal-pembatal keislaman, sebab-sebab seorang itu keluar daripada Islam, merupakan perkara yang sangat penting. Agar apa? Min an yatajannabaha wa yahdhara minha. Agar seorang muslim itu bisa menjauhinya. Agar seseorang itu bisa berhati-hati daripadanya. Hati-hati. Jangan melakukan hal ini. Sehingga dia mempelajari. Apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Keluar daripada Islam. Kata seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaq'u fihi." Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk berbuat kejelekan. Aku mempelajari kejelekan itu bukan untuk berbuat kejelekan, akan tetap. Tapi aku mengetahuinya itu untuk menjaga diri. Dan siapa orang yang tidak mengenal sebuah kejelekan dari sebuah kebaikan, maka dia bisa terjatuh ke dalamnya. Bisa terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan diterangkan, وَبِذِذِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَىٰ. Dengan kebalikannya, satu perkara-perkara itu akan jelas. Akan terang. Kita akan ngerti nikmatnya sehat. Begitu nikmatnya sehat. Jika kita pernah sakit. Akan lebih terang lagi itu yang namanya sehat. Masya Allah. Bisa mengdiora ya kan. Bisa dolan nganang ini. Buat minton ngasih jam loro misalkan. Bisa. Nikmatnya apa? Sehat. Ketika sakit, nah itu, ketika sakit tidak bisa. Orang yang sehat terus pun tidak akan kenal yang namanya sakit. Kayak apa sih rasa sakit? Orang sehat terus. Seorang akan jelas dengan perkara sunnah. Tatkala dia mengetahui bid'ah. Ini bid'ah, akan lebih jelas. Oh, ini yang namanya sunnah. Seorang akan lebih terang. mengetahui betul-betul hakikat Islam itu seperti apa. Ajaran Islam itu seperti apa. Ketika dia mengetahui kekufuran. Ketika dia memahami sebab-sebab yang akan mengeluarkan dia dari ruang lingkup Islam. Sehingga mempelajarinya itu merupakan perkara yang sangat penting. Agar kita bisa menjauhinya. Agar kita bisa berhati-hati daripadanya. Sehingga paham, oh ini mau kejatuh ini. Nah, gak jadi. Ini begini hukumnya. Dan seterusnya. لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا فَإِنَّهُ يُخْشَ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. Karena ketika seorang muslim, jika dia tidak mengetahui sebab-sebab yang akan mengeluarkan dari keislamannya, maka dikhawatirkan padanya dia akan terjatuh di dalamnya. Maka dia berada dalam bahaya. Dia berada di dalam apa? Bahaya besar yang akan menimpa dunia dan akhiratnya. Tidak cukup hanya sebatas duniawi, tapi akhiratnya juga terbawa. Karena dia bisa terjadi ke dalam atau terjerumus ke dalam ridah, pemurtadan. Karena dia telah melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal keislamannya. Waridjatu anil Islam, dan yang dimaksud daripada riddah, murtad dari Islam, maknaha arruju'u anil Islam. Dia balik dari Islam. Jadi sudah jadi Islam, balik, enggak jadi Islam lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Dan janganlah kalian itu berbalik ke belakang, murtad ke belakang, sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang dia murtad, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka akan hapus amal perbuatan di dunia dan akhirat. Dan dia akan menjadi penghuni neraka. Akan kekal di dalamnya. Nah, dan di sini terdapat tahdzir. Terdapat apa? Peringatan keras dari Allah Azza wa Jal kepada mereka orang-orang yang beriman. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Siapa yang murtad di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. وَلَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْمَوْتِ. Dia belum sempat bertobat sebelum matinya. فَقَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Maka telah batal amal-amal mereka. فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Dan dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Serta ayat-ayat yang semacam ini, ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum, sangatlah banyak. Nah, ini baru muqaddimah tentang bahayanya pemurtadan. Bahayanya seorang itu keluar daripada Islam. Tidak lagi memeluk Islam. Biasanya kalau orang Islam, seorang muslim itu murtad biasanya, itu karena urusan perut biasanya itu. Jadi seorang muslim apa haram? Masa riba haram? Kan itu bunga. Kan itu namanya bagi hasil kok dikatakan haram. Apalagi sekarang banyak sekali begini, begini, begini, begini. Haram lagi. Enggak haram ya, syubhat. Kalau perkara syubhat dalam agama Islam, itu ditinggalan, banyak urusan. Sudah jadi orang kafir saja, murtad. Hanya karena apa? Perut. Hanya karena uang, biasanya begitu. Atau hanya karena ketenaran yang ingin dia cari. Menjadi terkenal, menjadi tenar. Semua bibir itu berbicara. Fulan. Semua jari itu menunjuk kepada dirinya. Alan misalnya. Masya Allah. Ya. Jadi Syekh sedang menerangkan tentang bahayanya murtad. Sejelek apapun seorang muslim, selama dia itu masih muslim, dia masih memiliki hurmah. Dia masih memiliki kehormatan sebagai seorang muslim. Nah, dia masih memiliki hak untuk dihormati sesama muslim. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram kehormatannya untuk direndahkan. Adapun dari hadis, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perkara. Berarti ketika salah satu dari tiga perkara ini dilakukan, maka darah seorang muslim itu tadi menjadi halal. Selama tidak, maka jangan. Haram berarti. Yang pertama, al-thayyibu zani. Orang yang sudah menikah, kemudian dia itu berzina. Halal untuk ditumpahkan. Maksudnya bagaimana? Kena hukum apa? Rajam. Boleh. Wala takun fi ra... Gimana? Wala takun ra'fatun fi dinar. Gimana ayatnya? Gimana ya? Yang itu ada. Ra'fatun fi dinillah. Ketika seorang muslim itu merealisasikan sebuah hukuman, jangan kamu wala ta'khudkum ala yang kelalen. Surat An-Nur. Yang maknanya adalah ketika kalian itu merealisasikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kasihan melas. Berapa merajam itu melas. Jangan. Jadi itu begitulah namanya. Merealisasikan sebuah hukuman. Sehingga hal itu akan menghalangimu untuk tidak melakukan hukuman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman. Dan inilah salah satu mizah. Salah satu keistimewaan manhajul Islam. Siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman, akan ditegakkan hukuman. Sampai meskipun putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, salini min malima syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, mintalah dariku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Aku tidak bisa menjaminmu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Seandainya Fatimah itu mencuri, yang itu mengharuskan untuk dipotong tangannya, akan dipotong oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hakullahi azza wa jalla ditegakkan. Ini yang pertama. At-tayyibu zani. Orang yang menikah, terus kemudian dia berzina. Halal darahnya. Boleh. Dan ini dirajam. Dan ini yang melakukannya adalah penguasa. Ya, penguasa. Jangan dilakukan sendiri-sendiri, kena pidana nanti. Beda kita hidup di negara Saudi. Saudi ada di sana. Maka ada tempat khusus. Namanya masjid. Di halaman masjid, di depan masjid itu. Ada di Jeddah. Yang satu lagi di Riyadh. Namanya Masjid Al-Qisas. Yang mana di situ untuk mengkisos para pelaku-pelaku kejahatan. Para pelaku-pelaku ya yang berhak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Seperti kisos, seperti rajam, itu di situ. Nah. Kalau belum nikah gimana? Apa hukumnya? Dicambuk dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Ini apabila belum menikah. Yang berikutnya, wan nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Artinya dia membunuh. Membunuh yang wajib baginya untuk dikisos. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi. Hadza huwa syahidu. Orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya. Ini dia yang menjadi pembahasannya. Menjadi pembahasan dari kemurtadan. Murtad. Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah, perangilah. Fa in kanal murtadduna jama'atan lahum syauqah fa innahum yuqatalun kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin. Meskipun mereka orang-orang yang murtad itu banyak, mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki, yaitu kekuatan. Maka sesungguhnya mereka tetap diperangi, murtad. Sebagaimana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang murtad. Hatta akhda'ahum lil-Islam. Wa qutila man qutila minhum ala riddatih. Wa taba man taba minhum. Terbunuhlah orang-orang yang terbunuh karena kemurtadannya. Dan bertobatlah orang-orang yang bertobat darinya. Maka di sini ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang murtad. Muhaqqiqan bidzalika qauluhu ta'ala. Dalam rangka mengamalkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Wa la yakhafuna lawmata la'imin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan dengan satu kaum yang Allah itu mencintai mereka, yang mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sering berlemah lembut atas orang-orang yang beriman, serta tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak takut, tidak khawatir adanya orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Di mana para ulama menyebutkan bahwa diturunkannya ayat ini fi Abi Bakar As-Siddiq wa ashabi. Tentang Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat-sahabatnya. Yang mereka itu memerangi orang-orang yang murtad keluar daripada Islam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, yang bisa kita sampaikan dari muqaddimah sebelum kita memasuki nawaqidh al-Islam. Sebelum kita memasuki pembatal-pembatal keislaman. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. InsyaAllah. Naktafi bihadzal qadar. Bisa antum cari dalam kitab syarah dari Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan. Ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Taib wallahu ta'ala alamu bisawab. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله